Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kisah masih melanjutkan dari syubhat dan sanggahannya terkait makna murtad yang ini diingkari oleh kalangan musyrikun dengan anggapan bahwasanya mereka dengan segala kesyirikan mereka tidaklah menjadikan mereka sebagai musyrik atau kafir. Maka hal ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan jawaban-jawaban yang sangat telak yang meruntuhkan segala macam syubhat mereka dengan matan yang panjang kita telah bacakan. Kita akan bacakan lagi beberapa matan berikutnya. Tepat dibaca di sini. Ya, Nugraha dibaca matannya. Takdzib ar-rusuli. Rasul mufrad di buku antum. Ya, terus kalau apa? Takdzib ar-rusuli wa al-Qur'ani wa inkar al-ba'ts wa ghayr dhalik. Fa ma ma'na al-ba'ts alladhi dhakarahu ulama'u bi kulli madhhabin ba'du hukmin murtadin. Wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. Walaih, baik. Itu dulu. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa yuqalu aidan idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirki wa takdzibi ar-rusul. Kalau di buku saya dengan jamak, kalau di buku antum dengan mufrad ya. Dikatakan juga apabila musyrikin terdahulu, musyrikin Quraisy, mereka tidaklah menjadi kafir kecuali disebabkan karena mereka menggabungkan antara kesyirikan dan mendustakan Rasul, mendustakan Quran, wa ingkaril ba'atsi dan mengingkari hari berbangkit yaitu hari kiamat, wa ghairi dzalika dan yang seterusnya. Ya, maka kata Syekh, "Fa ma ma'na al-babi alladhi dzakarahu wal ulama fi kulli madhhabin babu hukmil murtad." Kalau begitu apa makna bab yang disusun oleh para ulama di semua madhab di buku-buku fikih? Bab hukum orang murtad. Apa maknanya? Ketika para ulama menyebutkan orang yang mengolok-olok Islam maka dia menjadi murtad, ternyata disangka oleh musyrikin zaman sekarang. Loh, kan dia ya itu tidak berbuat syirik, dia tidak mendustakan Rasul, dia tidak mendustakan Al-Quran, dia tidak mendustakan hari kiamat, dia tidak mendustakan ini dan itu. Ya, ketika dia mengolok-olok justru mendustakan Quran karena Quran melarang untuk mengolok-olok agama ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau tidak ada murtad kecuali dengan kesyirikan, menggabungkan kesyirikan, mendustakan Rasul Quran, mendustakan hari kiamat, terus apa makna murtad kalau begitu? Paham enggak sini? Apa makna murtad? Wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi, yaitu murtad itu seorang muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya. Tsumma dzakaru anwa'an katsiratan, ya, kemudian para ulama mereka menyebutkan berbagai macam kekufuran yang sangat banyak, berbagai jenis kekufuran yang sangat banyak. Kullu naw'in minha yukaffiru, ya, masing-masing dari jenis kekufuran tadi kalau dikerjakan maka hal ini dapat mengkafirkan, ada hal ini apa namanya, orang tersebut jadi kafir. Ya, yukafir. Kalau dia kerjakan, maka yukafir. Kalau di buku antum apa? sama yukafir. Ya, maka para ulama mengkafirkannya. Wa yuhillu damar rajuli wa malahu. Dan ini akan menghalalkan darah dan harta orang tadi, tentunya oleh pemerintah. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha. Hingga-hingga sampai-sampai para ulama menyebutkan perkara-perkara yang ringan di sisi orang yang mengerjakannya, namun berat di sisi para ulama. Mislu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi. Semisal dia melontarkan kalimat dengan lisannya tanpa keyakinan di kalbunya. Ya, semisal dia mengolok-olok, dia cuma bercanda, enggak meyakini di kalbunya, maka kata para ulama kafir. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang yang mengucapkan kalimat olok-olok kepada Rasul, dia pun juga mengumumkan itu cuma bercanda. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bercanda, main-main saja. Maka Allah jawab, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok? Padahal Allah jelaskan, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau tanya kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok ayat Allah rasulnya, mereka akan mengatakan kita ini cuma main-main saja, gurau saja, main-main saja. Ya. Mislu kalimatin yadhkuruha bi lisanihi duna qalbihi atau kalimatin yadhkuruha 'ala wajhil mas'i wal la'ib. Ya, atau ucapan yang dia lontarkan karena bercanda dan main-main saja. Ternyata hal ini tidaklah mencegah dia untuk dikafirkan. Jadi dari poin di sini, dari poin yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah ini, menjadi teranglah bagi kita. Para ulama semua empat madhab bersepakat bahwa seorang muslim apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dia mengerjakan sholat, percaya hari kiamat sekalipun, maka dia kafir dikarenakan kekufuran yang dia lakukan. Semisal tadi dia mengolok-olok Islam, sebuah kalimat yang dia lontarkan yang tidak diyakini di kalbunya, hanya lewat lisannya saja, bercanda saja. Nah ini, ya, oleh karena itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan seorang dapat kufur dengan salah satu dari empat hal: dengan ucapannya, dengan lisannya, dengan keyakinannya, atau dengan keraguannya. Ini yang sering diulang-ulang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian lanjut lagi, baca lagi Nugraha. Alladzina qala Allah fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim amma sami'ta Allaha kafara ummi kalimati ma'a qawmihim fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhidun. Baik. Berikutnya, wa yuqalu aidan alladziina qala Allahu fihim. Ya, dan juga dikatakan tentang orang-orang yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu wahai Rasul. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan mereka menjadi kafir. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka kafir karena sesudah keislaman mereka. Lihat, hanya kalimat, melontarkan kalimat. Ama sami'ta Allah kaffarahum bi kalimatin. Apakah anda tidak mendengar bahwa Allah mengkafirkan mereka hanya karena sebuah kalimat? Ma'a kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yujahiduna ma'ahu, mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Yusalluna ma'ahu, yuzakuna ma'ahu, mereka sholat zakat bersama Rasulullah. Wa yahujun, wa yuwahidun, mereka berhaji, bahkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, lanjut. Bigos wa tabukin tabuk mun sore bigos wa tabukin qalu kalimatan zakaru annahum qaluha ala wajhi al-masjid fa ta'ammal hadhihi syubhata wa hiya qawluhum tukafiruna min al-muslimina unasa yashhadu Tayyib barakallahu fikum. Ya. Ya. Kadzalika qala Allah fihim. Demikian pula orang tentang orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika kau tanya kepada mereka, maka niscaya mereka berkata, kami ini cuma main-main saja, olok-olok saja, kami ini cuma gurau saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah pada Allah, pada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta udzur lagi, kalian telah kafir setelah imannya kalian. Ya, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya, perhatikan di sini. Fa ha'ula'i alladziina sarraha Allahu annahum kafaru ba'da imanihim. Maka mereka yang Allah nyatakan dengan jelas, dengan gamblang bahwasanya mereka kafir setelah mereka beriman, karena ucapan yang mereka lontarkan bercanda di dalam di lisan saja, hatinya enggak. Wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk. Padahal mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Mereka ketika pulang dari perang Tabuk mengucapkan kalimat tersebut, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul dan para sahabat. Zakaru annahum qaluha 'ala wajhil masjid. Dan mereka pun menyebutkan, mereka mengucapkan hal tersebut ya karena bercanda saja. Fata'ammal hadhihi syubhata wa hiya qawluhum. Maka perhatikanlah syubhat ini. Maka perhatikan syubhat ini, yaitu ucapan mereka. Tukaffiruna minal muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah. Kalian ya, kalian hanya mengkafirkan orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah, yusallun, mereka salat, yusumun, mereka puasa. Summa ta'ammal jawabaha. Kemudian perhatikanlah jawabannya. Ya, fa innahu min anfa'i ma fihi hadhihi al-awraq. Ya, maka ini adalah di antara yang paling berharga, yang paling bermanfaat di antara lembaran-lembaran ini, lembaran-lembaran kitab Kasyfus Syubhat ini. Nah, ya, harga dibaca syarahnya, harga. ما زال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على شبهات المشبهين في مسألة الشرك والتوحيد، فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة التي هي من أعظم شبههم وأخطرهم أو أخطرها، ألا وهي قولهم إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى وصام وحج وأدى الأعمال فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الردة. أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون الأولون فإنهم ليسوا مثل هؤلاء، فهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يدخلوا في الإسلام فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن. أما هؤلاء فأزهروا الإيمان بالبعث ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويذكرون الله كثيرا. فالشيخ رحمه الله عند هذه الشبهة خاصة قال: أصلي سمعك بجوابها فإنها من أعظم شبههم. ثم رد الشيخ على هذه الشبهة من سبعة وجوه مهمة. طيب نعم. Ini dulu kita baca. Tapi barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ma zala Syekh rahimahullah taala yuwasilu ar-radd 'ala syubhatil musyabbihin. Maka Syekh terus menerus. Beliau terus membantah, terus melanjutkan yuwasil yastamir. Beliau terus melanjutkan bantahan terhadap syubhat orang-orang yang memberikan syubhat. Fi mas'al syirki wa tauhid, dalam permasalahan syirik dan tauhid. Fantaha ila hadhihi syubhatil 'azimati, maka beliau berhenti di syubhat yang besar ini. Allati hiya min a'zami syubhihim, yang merupakan di antara syubhat terbesarnya mereka. Syubhat terbesarnya kaum musyrikin dan pengacaranya kaum musyrikin. Wa akhtariha, dan yang paling berbahayanya. Kenapa demikian yang paling berbahaya? Karena kalau tidak dibantah, maka keyakinan ini akan menyelinap di setiap benak-benak kepala kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin hilanglah tauhid mereka. Dikarenakan mereka terperdaya oleh syubhat para pengacara musyrikin ini. Wa hiya qauluhum inna man syahida alla ilaha illallah, yaitu ucapan mereka, ini ucapannya musyrikin dan pembela musyrikin. Ucapan mereka bahwasanya siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa hajja wa adala amana, dia salat, puasa, haji dan menunaikan berbagai macam amal, fa innahu la yakfuru walau fa'ala ma fa'ala min anwa'ir riddati, maka dia tidak dapat kafir walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan dari jenis-jenis kemurtadan. Amal ladzina salafihimul qur'an, adapun orang-orang yang Al-Qur'an turun tentang mereka, wahum al-musyrikun al-awwalun, mereka itu musyrikin awwalun yang Allah taala berfirman qul ya ayyuhal kafirun, musyrikin Quraisy, fa innahum laysu mithla haula'i, syubhatnya ini, maka musyrikin Quraisy tidak seperti mereka, musyrikin milenial, orang-orang yang melakukan kesyirikan namun tetap bersyahadat, salat, puasa, haji dan seterusnya. Wahum lam yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, karena musyrikin Quraisy tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Walam yadkhulu fil Islam, tidak masuk Islam. Fahum la yu'minuna billahi wa la bil rasul, mereka tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada Rasul, wala bil Islam, wala bil Quran, tidak beriman pada Islam, tidak beriman pada Quran. Wa amma haula'i fa adharu al iman, sedangkan mereka itu yang melakukan pembatal keislaman itu, semisal mereka menghalalkan zina, mereka tetap menampakkan Islam. Ya, mereka tetap menampakkan iman bil ba'si, beriman kepada hari kiamat, hari berbangkit, misalun, yasumun, yahujun, yizakun, yadhkurun Allah katsiran. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka berzikir kepada Allah, mereka berzakat, mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fa Syekh rahimahullah taala inda hadhihi syubhati khassatan, maka Syekh pada syubhat ini secara khusus beliau berkata, "Asghi sam'aka." Coba perdengarkanlah telinga Anda, li jawabiha, untuk mendapatkan jawabannya. Fa innaha min a'dhami syubhatihim, karena ini termasuk di antara syubhat terbesar mereka. Walaupun kalangan pembelajar yang telah mempelajari kitab tauhid, wa'idul arba, kasyfus syubhat, akan mudah saja membantah ya syubhat murahan ini. Ya kalau mereka mengatakan, "Loh, ini kan dia mengucap syahadat la ilaha illallah, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia beriman pada hari kiamat, dia mengimani Quran. Kenapa bisa kafir? Karena dia mengolok-olok." Nah, demikianlah. Apa makna ucapan la ilaha illallah? Kok bisa dia kafir karena dia minta ke makam Syekh Siti Jenar? Apa makna la ilaha illallah? Kalau begitu dia enggak paham makna la ilaha illallah. La ilaha illallah diucapkan oleh seorang hamba dengan tujuan sang hamba menjadikan ilah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba harus mengkafirkan, menafikan, mengingkari semua ilah yang diibadahi selain Allah. Tidak sah tauhid seorang hamba sampai dia menetapkan dua hal ini, yaitu an-nafyu wal isbat. Menafikan semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, apalagi melakukan, ada yang melakukan saja dia nafikan, dia ingkari, apalagi kalau dia sampai melakukan. Dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Maka orang yang mengucap la ilaha illallah, kemudian dia memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, pada Mbah Wokrokso, memberikan peribadatan kepada Togut, kepada jin, kepada makam wali, orang soleh dan seterusnya, maka ucapan la ilaha illallah yang diucapkan tidak bermanfaat. Kalau dia sudah tidak bermanfaat la ilaha illallahnya, maka apa amal apapun setelahnya tidak bermanfaat pula. Sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya dan seterusnya tidak bermanfaat juga. Ya, dan ini justru paradoks. Ketika dia mengucap la ilaha illallah, ternyata dia mengamalkan sesuatu hal yang membatalkannya. Dia mengamalkan sesuatu hal yang membatalkan la ilaha illallah itu sendiri. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah berulang-ulang, para ulama juga berulang-ulang, bahwasanya tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan terrealisasi tatkala hamba menetapkan rukun-rukunnya, mengamalkan rukunnya, mengamalkan konsekuensinya. Namun kalau tidak diamalkan konsekuensi tuntutannya, rukunnya, dia tetap melakukan kesyirikan, maka apa yang diucapkan dari kalimat la ilaha illallah itu tanpa makna, tanpa arti, tidak bermakna. Nah, ini yang wajib dipahami, yang tidak dipahami oleh musyrikin zaman sekarang, yang mereka tetap mengutarakan kami kan bersyahadat. Walaupun kami berbuat syirik, masa kami kafir? Walaupun kami kan bersyahadat, masa ketika kami menghalalkan zina, menghalalkan riba, yang itu ma'lum minad din bidarurah haramnya, tetapi kami kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kami sholat, kami zakat. Nah, ini yang enggak paham. Ya. Dan kalau orang yang mengatakan demikian tidak ada yang kafir, tidak ada yang kafir, kalau begitu apa makna ucapan para ulama di buku-buku fikih di empat madhab? Ya, hukum riddah. Dan para ulama menyebutkan contoh-contoh bagaimana seorang dapat menjadi murtad. Di antaranya mengolok-olok, menghalalkan apa yang Allah haramkan secara pasti dalam agama ini, semisal menghalalkan zina, ya, dan seterusnya. Taib. Tsumma rada Syekh ala hadhihi syubhati min sab'ati wujuhin muhimmatin. Kemudian Syekh membantah syubhat ini lewat 7 sisi yang sangat penting. Lanjut harga. Al-wajhul awwal. Al-wajhul awwal. Annahu man amana bi ahkam syar'iyyah wa kafara bi ba'dha al-akhari fa huwa kafirun bil jami'. Wa hadha la yanqaru at-tauhid alladhi ja'a bihi ar-rusul wa huwa ikrarul lahi bi ibadati. Fa hadha la yanqiru Allah bi ibadati wa innama asyraku ma'ahu wa yarahu min al-awliya'i wa as-salihin. Al-Islamu la yanbaru tajzi'ata wala tafriqata wa a'zamu al-Islami al-Tawheed wa huwa da'watu jami' al-Rusuli wa ha'ulai yahadu a'zama syai'in wa huwa tawheed al-ibadati wa qalu la ba'sa ayyan zura al-insanu li-fulani wa yadbaha li-fulani li'annahu waliyun wal-waliyu yanfa'u wa yadurru mimma huwa mislu fi'l al-musyrikin al-awaliyu. Nah, yang pertama, sisi yang pertama kata Syekh Shalih Al-Fauzan, annahu man amana bi ba'd al-ahkam asy-syar'iyyah, bahwa apabila ada seorang yang beriman kepada sebagian hukum-hukum syariah, wa kafara bi ba'dih al-akhari, namun dia kufur kepada sebagian hukum syariat yang lain, bahwa kafirun bil jami', maka dia kafir kepada semua syariat. Paham enggak di sini? Semisal ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, beriman kepada Ibrahim, beriman kepada Nuh, tapi dia gak mau beriman kepada Nabi Sulaiman misalkan, karena tendensi saya gak suka Nabi Sulaiman ya, karena begini-begini begitu, maka dia dianggap tidak beriman kepada semua Rasul yang dia klaim iman tadi. Paham gak sini? Allah Ta'ala berfirman mengenai kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya mengingkari satu Rasul. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena Allah hanya mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka. Namun Allah tetapkan bahwasanya kaumnya Nabi Nuh mengingkari semua Rasul. Allah Ta'ala berfirman, kadzdzaba qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari semua para Rasul. Padahal Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Lut, tidak diutus kepada kaumnya Nabi Nuh. Namun Allah nyatakan kaumnya Nabi Nuh mengingkari semua Rasul. Kenapa demikian? Karena mereka mengingkari satu Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yahudi, mereka beriman kepada Nabi-Nabi Bani Israel. Namun mereka mengingkari Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka kafir. Dianggap juga mereka mengingkari seluruh Nabi Bani Israel. Maka orang yang mengimani syariat sebagian, tapi mengingkari sebagian syariat yang lain, maka dianggap dia mengingkari seluruh syariat. Bisa dipahami sini ya? Baik. Wa ha'ulai ankaru tauhid, dan mereka mengingkari tauhid. Artinya apa mengingkari tauhid? Mengingkari bahwasanya peribadatan itu hanya untuk Allah. Mengingkari haramnya peribadatan diberikan kepada selain Allah. Mereka tetap bersikeras bahwasanya boleh saja memberikan ibadah kepada tauhid, kepada Nyi Roro Kidul, kepada makam Bahu Rekso, kepada Mbah Priok, kepada makam Sunan, makam Wali, makam Ajengan, makam Habaib, makam Kiai, makam Ustaz. Mereka menganggap boleh-boleh saja. Berarti ini mengingkari tauhid. Ya, berarti ini mengingkari tauhid. Dan pengingkaran ini lebih dahsyat daripada mengakui ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada orang mengakui ada nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia melanggar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ada orang yang menetapkan bahwasanya boleh saja beribadah pada selain Allah, berarti dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih dahsyat kekafirannya, kekufurannya dibandingkan dengan orang yang mengakui ada nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Sittat Mawadi' bin Sirah, dan dijelaskan oleh para ulama. Ya, maka mengingkari tauhid adalah perkara yang berat. Alladzi ja'at bihi ar-rusul, yang tauhid ini dibawa oleh para rasul. Para rasul membawa tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus para rasul ke setiap umat, yang rasul ini menyerukan kepada kaumnya tauhid. Beribadalah kalian hanya pada Allah dan jauhilah tauhid. Jauhilah peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Fa haula'i lam yufridullaha bil ibadah. Sedangkan mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah. Innama asyraqu ma'ahu ghairuhu minal awliya. Namun mereka menyekutukan Allah dengan selainnya dalam ibadah tadi, apakah dengan para wali, orang saleh dan seterusnya. Fal Islam la yaqbalu at-tajzi'ah. Maka Islam tidak menerima tajzi'ah, pembagian yang dapat terbagi-bagi. Boleh beribadah pada Allah, boleh beribadah pada selain Allah. Mengimani syariat ini, ingkar kepada syariat itu. Enggak bisa Islam menerima itu. Wala tafriqah. Islam juga tidak menerima tafriqah, perbedaan-perbedaan. Wa'adhamul islami at-tauhidu. Padahal sisi Islam yang paling agung adalah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa huwa da'watu jami'ir rusuli. Padahal tauhid ini adalah dakwahnya seluruh para rasul. Wa ha'ula'i jahadu a'adhamu syai'in. Dan mereka mengingkari sesuatu yang paling agung dalam Islam ini, wa huwa tauhidullah, tauhidul ibadati, yaitu mentauhidkan ibadah, mengesakan ibadah hanya untuk Allah. Wa qalu la ba'sa ayyatura al-insanu li fulan, dan mereka malah mengatakan enggak apa-apa seseorang bernazar untuk si fulan, wa yadbaha li fulanin, ya, atau menyembelih untuk si fulan, li annahu waliyun, karena dia wali, wal wali yanfa'u wa yadurru, sedangkan wali dapat memberikan manfaat, dapat memberikan mudarat, ya, mimma huwa mithlu fi'lil musyrikin al-awwalin, ya, sebagaimana ini perbuatan kaum musyrikin al-awwalin terdahulu. Ini bisa dipahami sini, ya. Nah, lanjut syarahnya dibaca sini, ya. Fikri, baca Fikri. Baqa'i'a fi tarikhil islami tadullu ala anna ulama'a fi kulli zamanin yusaffiruna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din. Minha anna sahabata wa man ba'dahum qatalu alladhina yatazaharuna bi shahadataini wa yusalluna wa yasumuna wa yasujuduna. Lakin amma fa'alu shay'an min ash-shirk أو يحدث شيئا من الدين قاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وذلك كما يلي. أولا بنو حنيفة يعتقدوا أن مسلمة رسول الله والذي جحدوا وجوب الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا في عهد علي رضي الله عنه كفروا الغلاة الذين قالوا إن عليا هو الله مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون وهم في جند علي رضي الله عنه. لكن لما أظهروا القلوب خرقهم علي رضي الله عنه مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله Lima taqadu anna syakhsan lahu haqqun fi ulumiyyati faqalu wa halahu min nar. Fi tarikh yang terjadi dalam sejarah al-islami. Tadullu ala anna ulama'a, yang menunjukkan bahwasanya para ulama fi kulli zamanin yukaffiruna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din. Yang menunjukkan bahwasanya para ulama di setiap zaman mereka mengkafirkan orang yang beriman kepada sebagian syariat namun kufur kepada sebagian syariat yang lain. Minha di antara peristiwa ini adalah anna sahabat wa man ba'dahum, bahwasanya para sahabat dan yang bersama mereka dari kalangan tabi'in qatalul ladina yatadhaharuna bi syahadatain. Mereka memerangi orang-orang yang menampakkan mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yusallun, mereka salat, wa yusumun, mereka puasa, wa yahujun, mereka haji. Lakin lamma fa'alu syai'an min asyirki, namun tatkala mereka melakukan suatu hal dari kesyirikan, ujahadu syai'an min ad-dini, atau menentang sesuatu hal dari agama ini, qataluhum, mereka, maka para sahabat memerangi mereka, wastahallu dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa dzalika kama yali. Yang demikian itu sebagai berikut. Awwalan Banu Hanifah, itu Banu Hanifah, i'taqadu anna Musailimata Rasulullah sallallahu Rasulullah. Mereka meyakini bahwasanya Musailimah itu adalah Rasul Allah. Walladzina jahalu wujub az-zakati ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang yang menentang wajibnya zakat setelah wafatnya Nabi. Mereka walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka haji dan zakat dan seterusnya, maka mereka dikafirkan oleh para ulama. Kenapa demikian? Ya, dikafirkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka meyakini ada nabi lain selain Rasulullah SAW. Ya, juga orang-orang yang menolak kewajiban zakat, mereka dikafirkan, diperangi. Padahal mereka sholat, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa demikian? Karena mereka menentang wajibnya zakat, maka mereka diperangi. Wasanian yang kedua, fi ahdi Aliin radhiyallahu anhu, pada zaman Ali radhiyallahu kafaru al-ulata, mereka maka Ali dan para sahabat mereka mengkafirkan orang-orang yang ekstrim keterlaluan, alladzina qalu inna Aliyan Allah, yang mereka berkata sesungguhnya Ali adalah jelmaan Allah, ma annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Wisolu mereka sholat, wisumun mereka puasa. Wahufi jundi aliin radhiyallahu anhu, bahkan mereka berada dalam pasukan Ali radhiyallahu anhu. Lakin lama adharu al-gulu, namun tatkala mereka menampakkan sikap gulu berlebih-lebihan ini, harraqahum aliin radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu membakar hidup-hidup mereka. Ma'annahum yashaduna ala ilallah, padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Lakin harraqahum lamma ataqadu, namun Ali dan para sahabat tetap membakar mereka ketika mereka meyakini anna syakhsan lahu haqqun, bahwasanya seseorang punya hak fil uluhiyah, dalam masalah uluhiyah seseorang punya hak dalam diberikan ibadah. Kaffaruhum, maka Ali mengkafirkan mereka, wa harraqahum binnar, dan membakar mereka dengan neraka. Terus ya, Raymond baca. Annahum yantasibuna ilal Ismaila ila Ismaila bin Muhammad bin Ja'far, wa lidzalika sammu bil Ismailiyati, lidzalika sammu bil Ismailiyati wa sammu al Fatimiyata, li annahum yazkuruna annahum min dzurriyyati Fatimah, walidzalika yuqalu lahu al-Fatimiyuna, wa bil haqiqati annahu min al-Yahudi, azharu al-Islam, walakin dhahara minhu kufriyatun. Wa fi nihayati ad'u idda'a, wa fi nihayati idda'a hukamuhum al-Ubayyiyata misla al-Hakimi al-Ubayyiyah al-Ubaydi fas-sahabatu qatalu bani Hanifata wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yusammuna wa yahujuna lakin lama ad'u lama idda'au. Paham gak fiilnya dari tadi keliru mulu? Idda'a yadda'i Raymond. Nah, terus lama idda'au anna Musailimata nabiyun kafarun li anna man taqada fi shakhsin ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna nabiyun faqad kafara wa in kana yusalli wa yusumu wa lidzalika hakama al-muslimuna al-yawma bikufrin al-qadiyaniyatu alladina bikufri al-qadiniyati bikufri al-qadiyaniyati alladina yad'un masa yad'un, kalau yad'un berdoa menyeru, alladina yad'una yad'un alladina yad'una nubuwata Ahmad al-Qadiyan fa idza kana man rafa'a rajulan ila martabati nabiyyi kafaro bagaifa la yukafa la yukfaru yakfuru man rafa'a rajulan ila martabati rabbil alamin wa sarafa lahu anwa'an min al ibadati kadzabahi wa nadri wa du'ai wa istighosati wa ghairi zalika wa qawlu syaikhi wa qawlu syaikhi kaman rafa'a tajan wa samsana yaqdu wa yusufa nasan fi zamanihi wa la fihim annasu bi hujjatin annahum awliya'u wa lahum annahum awliya'u annahum awliya'u wa lahum sa'wad wa lahum sa'wadatun wa hawariqun wa hum ala wa hawariqu mafa'il wa irumun sorif wa khawariqu wa hum ala tariqatin hilaji wa ibnu arabi Halaj. Nah, cukup. Yang ketiga, peristiwa yang ketiga. Ya bi ahdil Abbasiyyin, pada masa Abbasiyyin zaharat firqatul al-Ubaidiyyin. Ya, muncul sekelompok firqah, kelompok namanya Ubaidiyyin. Hum qa'ibatu Syiah al-Islamiyah. Wahum ta'ibatu syiah Ismailiyah. Mereka adalah kelompok syiah Ismailiyah. Lianahum yang tersibuna ila Ismail, ila Ismail ibni Muhammad ibni Ja'far. Ja'far ini. Karena mereka menisbatkan diri kepada Ismail bin Muhammad bin Ja'far. Lidhalika summu bil Ismailiyah. Wasummu al-Fatimiyah. Oleh karena itu mereka dinamakan Ismailiyah atau kelompok Fatimiyah. Lianahum yasumuna annahum min dzurriyyati Fatimah, karena mereka menyangka bahwasanya mereka adalah keturunan Fatimah. Lidzari kaliqalu lahum al-Fatimiyun. Oleh karena itu mereka juga disebut sebagai al-Fatimiyun wa fil haqiqati annahum min al-yahud. Padahal hakikatnya mereka adalah golongan Yahudi, adharu al-Islam, yang mereka pura-pura menampakkan keislaman, lakin zahara minhum kufriyatun. Namun yang nampak dari mereka adalah beberapa kekufuran. Wa fi nihayati ij'au kamuhum, dan endingnya ya akhirnya pemimpin mereka mengklaim berhak diberikan uluhiyah ibadah, ya misul Hakim al-Ubaidi, semisal pemimpin mereka namanya Al-Hakim al-Ubaidi. Fasahabatu qatalu Bani Hanifah, kemudian para sahabat memerangi Bani Hanifah. Wa hum yashhaduna alla ila Allah Muhammad Rasulullah wa yusawmun wa yusallu wa yahujjun. Para sahabat memerangi Bani Hanifiyah, Bani Hanifah, padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Lakin lama da'au anna Musailimah nabiyyun, namun tatkala mereka mengklaim bahwasanya Musailimah adalah nabi juga, kafaruhum. Maka para sahabat mengkafirkan mereka. Lianna man ya'taqadu fi syakhsin ba'da nabiyyin annahu ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun faqad kafara. Maka karena barang siapa yang meyakini bahwasanya pada seseorang setelah Nabi Muhammad SAW dia adalah nabi, maka berarti orang yang meyakini tersebut dia kafir. Wa in kana yusalli, walaupun dia salat puasa. Wa lidzalika hakamal muslimuna al-yawma, demikian pula kaum muslimin hari ini mereka menghukumi al-qadiniyah. Ya, bi kufri al-qadiniyah, kekafiran kaum qadiniyah. Kaum qadiniyah alladzina yad'una an-nubuwata Ahmad al-Qadiani, yang mereka mengklaim kenabian Ahmad Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Fa idza kana man rafa'a rajulan ila martabati nabi kafara, maka jika seseorang yang mengangkat orang lain kepada derajat kenabian maka dia kafir. Fa kaifa la yakfur man rafa'a rajulan ila martabati rabbil alamin? Nah, gimana ceritanya orang yang mengangkat orang seseorang kepada derajat Rabbul Alamin? Ya tentu lebih kafir lagi. Artinya mengangkat ke derajat Rabbul Alamin dengan diberikan persembahan ibadah dan seterusnya. Ya. Wa sarafa lahu anwa'an minan ibadah, dan ya, memalingkan ya, dari Allah, dari Rabbul Alamin berbagai jenis ibadah, kadzabhi wa nadri wa du'a wa istighosah wa ghairi dzalik. Ya, semisal menyembelih, berdoa, ya beristighosah dan seterusnya. Wa qaulu syekhi ya kaman rafa'a tajan. Ya, dan ucapan saya sebagaimana orang yang mengangkat derajat sitaj. Sitaj ini orang yang buta, yang jadi togut, diminta-mintai, diminta berkah dan seterusnya. Wa syamsana, syamsan, kuburan tagut yang ada di Najd. Wa Yusuf, sama ini juga. Wahum nasun fi zamanihi, mereka adalah orang-orang yang ada di zaman beliau, firiyat, diriyat, ya. Gola bihim annasu, sebagian orang berlebihan meyakini mereka, bihujjatin annahum awliya, dengan argumentasi, oh mereka itu kan wali, walahum sya'wadat, ya, mereka punya berbagai sya'wadat, ya, apa namanya, klinik, mereka memiliki berbagai kemahiran dunia klinik, ya, wakwarihu, ya, dan berbagai hal yang tidak biasa. Wahum ala tariqatil Hallaj wa Ibnu Arabi, padahal mereka berjalan di atas jalannya Hallaj dan Ibnu Arabi. Ya, terus al-wajh tsani, asaris, sisi yang ketiga. Ya, tepat dari baca Isan. Samauhu bab riddah, yang mereka namakan dengan bab riddah, bab hukum murtad. Wadzakaru fihi nawaqidul Islam, mereka menyebutkan di bab tersebut berbagai pembatal keislaman. Wadzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan berbagai hal. Qad takunu saghiratan fi ayunin nas, ya, berbagai hal yang terkadang itu dianggap kecil remeh di mata orang-orang. Walakin hakamu, namun para ulama memfonis, anna man fa'alaha bahwa siapa yang melakukannya aw yataqadaha atau meyakininya yakfur. Dia bisa kafir. Ma'annahu yusalli walaupun dia salat, wa yasum wa ya'budu Allah, walaupun dia puasa, walaupun dia beribadah pada Allah. Walam yahsuru usura riddati bima dzakartu. Dan para ulama tidak membatasi terjadinya riddah kemurtadan sebagaimana yang kalian sebutkan. Ya, riddah itu yang mereka sebutkan kalau mendustakan Al-Qur'an, kalau mendustakan hari kiamat, kalau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau mendustakan rasul. Nah, ini tidak demikian. Ya. Al-wajhu ar-rabi'u, sisi keempat, Allah hakama bi kufri unasin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukumi kafirnya berbagai orang-orang dikaulihim karena ucapan mereka kalimatan, karena ucapan mereka dengan sebuah kalimat akan lamu biha yang mereka ucapkan. Ternyata Abu Talat Islamahum. Ternyata ucapan tersebut membatalkan Islam mereka wa imanahum dan iman mereka. Kama qala ta'ala yahlibuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatan bil kalimatal kufri. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan apa yang tidak mereka ucapkan. Maka sungguh mereka mengucapkan sebuah kalimat kekufuran wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka pun kafir sesudah keislaman mereka. Fakaffarahum, maka Allah mengkafirkan mereka bi kalimatin, dengan sebuah kalimat saja yang mereka lontarkan. Ma'akaunihim, padahal mereka statusnya, kondisinya ma'a Rasulillah, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusallun, yujahidun, mereka salat, mereka berjihad. Al-wajhul al-khamis, ya, aspek kelima, annallaha kaffara unasan bisababi kalamin qaluhu, bahwa Allah mengkafirkan berbagai orang dengan sebab sebuah kalimat yang mereka ucapkan ala wajhil mizah. Yang mereka ucapkan ya karena bercanda, walaib, karena main-main aja. Wa anzala fi syanihim, maka Allah menurunkan ayatnya terkait tentang mereka, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, kami cuma bercanda, main-main saja. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta untuk lagi. Sesungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ma'annahu yusallun, padahal mereka sholat. Wa qad wazau ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabukin, padahal mereka juga berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Lakin lamma qalu hadhihi al-kalimata, namun tatkala mereka mengucapkan kalimat ini, kafaru ba'da imanihim, mereka menjadi kafir setelah keimanan mereka. Walam yanfa'uhum annahum yusallu, tidak bermanfaat mereka salat, mereka berpuasa, yujahidu, mereka berjihad. Ya, nah, ini perhatikan, kekufuran dapat terjadi hanya karena sebuah kalimat. Fa hadhihi wujuhu fiha ibtalu hadhihi syubhati, maka inilah berbagai aspek yang membatalkan ya syubhat-syubhat ini. Wa fil haqiqati, yaitu syubhat musyrikin dan pembela musyrikin yang menyatakan bahwasanya kekufuran itu terjadi kalau tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kekufuran dapat terjadi kalau mendustakan Al-Qur'an, mendustakan rasul, ya. Kekufuran dapat terjadi kalau tidak mempercayai hari kiamat. Ini ya ucapan mereka, naudzubillah. Ya, wa fil haqiqati annahum min a'dhabi syubhi, dan secara hakikatnya inilah syubhat mereka yang paling besar, ya. Lakin jawabuha wadihun walillahil hamdu. Namun jawaban dari Syekh ini sangat jelas, walillahil hamdu. Kemudian sisi yang ke-6 dan ke-7 dari bantahan terhadap syubhat ini, ya, fadhal dibaca di sini. Ya, Paris, Pecaris. كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد qala ta'ala inna awwala baiti wudiya lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan fahudan lil 'alamin ila qawlihi wa lillahi 'an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin padallatil ayati ayatu fa'il dari dallat padallatil ayatu 'ala anna man jahada wujubal haji kafara wa in kana yashhadu an la ilaha illallah fa kaifa biman jahada at-tauhid wa jaza ibad wa jaza ibadat al-qubur ibadata wa jaza ibadat al-qubur. Ya, kemudian aspek yang keenam bantahannya kata Syekh Shalih Fauzan, inna qaulahum, sesungguhnya ucapan mereka, innal ladina nazala bihimul Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang Qur'an turun tentang mereka bahwasanya mereka dicap sebagai kafir, qul ya ayyuhal kafirun la yashhadu an la ilaha illallah wa yukadzibuna rasul, mereka enggak mau mengucap syahadat la ilaha illallah, mereka mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yunkiruna al-ba'sa, mereka mengingkari hari berbangkit, wa yukadzibuna al-Qur'an wa ja'aluna sihran, mereka mengingkari Al-Qur'an, mendustakan Qur'an dan menjadikan Qur'an sebagai sihir. Wa nahnu nasyhadu an la ilaha illallah, sedangkan kami walaupun kami berbuat syirik, walaupun kami mengolok-olok, kami bersyahadat la ilaha illallah Rasulullah. Wa nusaddiqul Qur'an wa nu'minu bil ba'ts. Kami membenarkan Qur'an, kami beriman pada hari berbangkit, menyalati dan berpuasa. Kita pun salat, kita pun zakat, berpuasa. Fa kaifa taj'aluna mithla ulaika? Gimana ceritanya Anda, wahai Wahabi yang suka ngapir-ngapirin kita, asalnya ini orang lebih. Gimana ceritanya kalian menjadikan kami seperti mereka musyrikin Quraisy? Ah, ya. Ini syubhatnya mudah sekali. Wa yujabu anhu, kata Syekh, maka dijawab dari pertanyaan ini, annar rajula bahwasanya seseorang idza saddaqa Allah fi syai'in, apabila dia membenarkan Allah dalam suatu hal, wa kadzdzabahu fi syai'in, namun dia mendustakan Allah di lain-lain hal yang lain, bahwa kafirun murtadun anil Islam, maka dia kafir murtad keluar dari Islam. Kaman amana bi ba'dil Qur'an, sebagaimana orang yang beriman pada sebagian Qur'an, wa jahada ba'dahu, namun mengingkari sebagian Qur'an yang lain, dia beriman kepada semua ayat namun enggak mau beriman pada ayat poligami, maka dia kafir. Paham sini? Dia beriman pada semua ayat tapi dia enggak mau beriman pada ayat tentang utang piutang, maka dia kafir. Ya. Aw aqarra biha aw wa kaman aqarra bi tauhid wa salati wa jahada wujub zakat, atau semisal orang yang menetapkan tauhid, dia beribadah hanya pada Allah, mengingkari peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dia salat ya, namun dia mengingkari wajibnya zakat ya, maka dia kafir. Aw aqarra bi hadha kulli, atau dia menetapkan semua, dia bertauhid, dia salat, dia zakat, wa jahada shauma, namun dia menentang wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir. Aw aqarra bi hadha kulli wa jahada al-hajj, dia menetapkan itu semua, puasa, sholat, zakat, saum, namun dia mengingkari wajibnya haji bagi yang mampu, maka dia kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini penting ya. Ya, tayyib barakallahu fikum. Al-wajhul as-sabi'u. Nah, sisi yang ketujuh. Aspek yang ketujuh bantahannya, anna man jahada wujubal haji, orang yang mengingkari wajibnya haji, kafara, maka dia kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yusalli, walaupun dia salat, wa yusawmu, walaupun dia buat puasa. Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya rumah, bangunan yang pertama kali dibangun untuk manusia ialah yang ada di Makkah, di Makkah yang mubarakah, yang mubarakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sampai firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait, kewajiban bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara, namun siapa yang mengingkari kewajiban haji, yaitu dia kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh alam ini. Fadallatil ayatu, maka ayat-ayat ini semua menunjukkan ala anna man jahada wujubal haji, bahwa siapa saja yang menentang kewajiban haji, kafara, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang mampu tapi tidak mau haji, maka dia tidak kafir. Tapi kalau dia walaupun dia haji tapi dia mengingkari kewajiban haji, maka dia kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat, fa kaifa biman jahada tauhida, gimana ceritanya dengan orang yang mengingkari, menentang tauhid? Dia menyatakan tidak mesti beribadah hanya kepada Allah, boleh saja diberikan ibadah kepada selain Allah. Wa wajaza ibadah terkubur, dan membolehkan peribadatan kepada kuburan. Gimana ceritanya? Paham enggak di sini? Taib barakallahu fiikum. Cukup dulu sampai sini, nanti kita masuk ke pernyataan Syekh berikutnya. Wa minad dalil ala dzalik aidan ma haqa Allah taala bin an bani Israil. Naam, dan seterusnya. Subhanallahi hamdik, syadallah ila ilanta, astaghfirullah wa atubu ilaik, ya.